sak lintune Allah niku enten napa-napane, niku namung penampilan, namung saluran penampilanipun Allah Subhanahu wa taala piyambak. Niku engkang dipun usahakaken dening para ulama ahli tasawuf, boten nate ningali sabab, boten nate ningali lantaran, senajan ngergani. Boten ningali tapi tetap ngergani. Boten krono barange sing diregani, krono sing damel barang niku, sing tampil tenggane barang niku, niku niku Allah Subhanahu wa taala. Dari satu segi, nah, ningali niki nggih sakjane. Sing marai tiang kafir niku jadi kafir. Niku mergoleh mendek tenggene barang. Tenggene barang. Sakjane niki nuwun sewu niki bicara serada bulat nih orang bulat jadi biasa biasa. Perkara niku dianggap mulya. Niku lak nek enten unsur-unsur kandungan sing dianggap beda kali liyane, sing lebih, podo-podo kertas. Niku sampean mulyakno duit, karo sing duduk duit niku lah orang mergo kertas. Gitu tapi mergo enten nilai kandungan sing digawa duit. Senajan mungkin sampean iso motokopi duit niku persis. Persis, tapi lek niku mboten enten nilai. Nah, kadang-kadang soal nilai niki mawon ngalih tempat ngoten pun benten. Atus dolar ngoten. Dolar niku lek teng Amerika utawa mungkin teng toko-toko tertentu sing gunane dolar nggih berharga. Tapi coba jenengan beto dolar terus ngene bakul dawet di so pinggir alas itu nggih dianggap kertas biasa. Nggih. Nalika tiyang mboten merhatekno. Nggih. Mboten merhatekno kertase ning merhatekno nilaine dan tahu mengenal nilai itu. Nilai dalam arti sing mboten wadah. Iku nggih akan menghargai menurut pengenalannya terhadap yang tidak wadap itu. Dan neng suwali menawi tiyang niku namung ningali sing wadap-wadap niku mesti mboten bakal mengenal nilai sing gaib, nilai sing mboten wadap. Bocah cilik ngertine namung abang-abang, rata-rata ngerti. Endi sing abang piyambake perhatian pengen demek. Karena jaring sakit bedakno abane rupa sing dipangan enak rupa ager-ager diplastiki utawi abane geni rokok. Lari-lari jaring sakit bedakno manfaat nilai, manfaat ala nilai madorot. Akhirnya di kita abang kudu didemek. Lah, kula panjenengan yang semanten ugi diarani kafir niku sakjane mergo ketutup. Kafaro yakfuru kufron niku mana asline tutup. Makane diarani nambeli. Kafarot niku maknane tambelan nggih nutup. Nutup kekurangan. Ketutup dos pun di wong kafir niku. Ketutup boten saged ningali penampilanipun Allah wonten ing tengah-tengah kehidupan. Upamiya piyambake nuwun sewu wong kafir sing kaya sing nyembah berhala niku piyambake saged menangkap penampilanipun Allah wonten ing berhala niku ning piyambake mboten saged nangkap penampilanipun Allah dhateng sing sanes-sanes. Disinilah maka orang Nasrani dianggap kafir juga karena orang Nasrani membatasi penampilan Allah di dalam pribadi Nabi Isa. Tidak mampu menangkap penampilan-penampilan Allah yang luas di mana saja, tidak mampu memahami fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, di sana ada penampilan-penampilan Allah. Nek enek wong perkasa niku penampilan sifat kuwate Allah. Nek enek wong nyukupi wong liya niku penampilan sifat sugih Gusti Allah. Nek enten wong ganteng, wong ayu niku penampilan sifat jamale Allah. Lek ibu welas teng anak niku penampilan Rahman Rahime Allah. Enten pejabat welas teng rakyat niku penampilan Rahman Rahime Allah. Sehingga nah ini kita pahami saestu supaya tidak ada satu pun yang kita terima atau kita lepas yang itu menjadi kaitan kita, enggak ada. Semua penampilan Allah. Kita menerima artinya kita melihat penampilan Allah. Kita memberi itu artinya kita tampil menjadi khalifah Allah. Itu semua enggak perlu lalu kita mengaku-ngaku, bukan perlu. Nggih. Lha wingi dipun critakaken, dipun dawuhaken man lam yasluh lid dunya wala lil akhirah yasluh lana. Barang siapa yang tidak patut untuk dunia dan tidak patut untuk akhirat, maka dia paling patut untuk saya Allah Subhanahu wa taala. Gisin apa? Tiang niku lek ampun mboten iso ndelok dunya, gak iso ndelok akhirat. Ya mesti langsung delok sing gawe dunya, delok sing gawe akhirat. Ini monotomatis. Monotomatis. Mergi napa dunya niku penampilane Allah, akhirat nggih penampilane. Allah lek wis gak delok penampilane wayang, gak delok penampilane napa gapite wayang, mesti langsung delok dalane. Nggih, Pak. Nggih, lha nek ndelok dalange, kenapa terus wayange ucul? Nggih mboten. Akhirnya seluruhnya ini terkait menjadi satu. Iki namung perumpamaan. Apa ya Gusti Allah kaya dalang ya ora. Ora kok ngono. Pun. Monggo kita terusaken soal menika. Dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Abdul Hasan. Wa qala Syekh Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu. Al-wara'u ta'i sing diarani wirai, tumindak wirai, sikap wirai. Artinya wirai itu menghindarkan segala sesuatu selain Allah. Nek wirai-wiraine awam ya, menghindarkan laku haram dan laku syubhat. Nah niki menghindarkan sesuatu selain Allah iku nikmat tariqi. Nikmat toriku sak bagus-baguse apa atoriku dalan ae wa tegese wa utawi wirai liman kedua wong ajalakan gigi sapa man gigi mirasahu ing bagian warisane man sangka Allah. Bagian warisan iku tegese dhek karo Gusti Allah arep diparingi penampilan apa. Jadi wong sing gelem wirai niku jalan paling tepat, paling bagus untuk orang yang kesusu ingin mendapatkan sesuatu dari Allah. Dan wa jalla lan wa ajala lan ngendi-ngendi sapa man sawabahu ing ganjarane man. Fakoh dintaha mongko teman-teman. Wusnotok. Fakoh dintaha mongko teman-teman wusnotok bihim kelawan ahli wirai. Ringkese gunem pol-polane pol wong wirai. Apa sing notok alwara'u menghindar. Apa alwara'u sikap wirai, sikap menghindar mau. Sampai pada tingkat ilal ahzi. Maring ngalap minallah wa anillah wal qawlu billah wal amali lillah wa billah alal bayyinatil wadihah wal basiratil faiqah. Jadi wirai ini wong sing ahli wirai tenan niku sampai pada tingkat al-akhdhi ngalap minallah ora rumangsa sangka manungsa ning langsung saking Allah. Senajan tata wajah manungsa sing weweh tapi rasa sing dhewe nampa niku saking Allah. Wa anillah lan saking Allah. Wal qauli lan ngucap billahi kelawan Allah. Wal amali lan tumindak lillahi krana Allah. Wa billahi lan kelawan Allah. Alal bayyinati ing ngatasé penjelasan al wadihati kang pertelo. Wal basirati lan peningal ati alfa ikoti kang unggul. Jadi secara nyata dan jelas dengan rasa peningal ati, pandangan mata batin yang unggul, yang melebihi banyak orang, mereka bisa sampai pada kesana soal itu. Nuhun sewu nggih, niki cerita ne wong sing pun tok ngriko. Lah kula sampean aja meksa-meksa ngethuk-ngethukno. Ngerti lho nggih. Ampun meksa-meksa ngethuk-ngethukno. Sing saged kita ayahi napa sing diperintahne Allah menurut keyakinan kula panjenengan ayo dilakoni. Sing mesti pahami lek kuwi larangan ya aja dilakoni niku pun cukup. Untuk tingkat sing umum lah. Kini untuk sampai pada puncak seperti ini proses. Kalau ini cerita no proses. Dan jenengan sing proses saja jadi bubur yo cuma cak jadi sekuah. Proses saja najin kok jaluk dikeduk. Malah ngelenis. Niki cerita nih wong sing sampai puncak mengke. Niku segala sesuatu dia ngambil dari Allah, dia berucap bersama Allah, bertindak karena Allah dan atas pertolongan Allah. Dari situ dia tidak pernah menisbatkan segala sesuatu kepada diri sendiri maupun pada orang lain. Lek upama ndek njaluk ya ora kok ndek njaluk karena ndek duwe potensi njaluk ijol ya ora. Ngerti lho nggih. Upama ndek nampa dise ora njaluk ning diwehi wong jur gelem nampa kok terus nampane iku krana kepentingane ndek ya ora. Kalau dia nampa juga karena diperintah Allah kok nampa. Lek ndek weweh ya krana diperintah weweh karo Allah lan weweh kuwi tumindak weweh kuwi. Kuwi ndek sama sekali gak ngerasa weweh. Mergo sing tak wehno ya barange Allah, peparinge Allah. Lah kuwi iso weweh iki sing merintah Allah, sampai kuat nguwehno kuwi lek ora dikai pitulung pitutuh Allah ya ora iso weweh. Sehingga dia juga enggak berani. Weweh tenan ra gelem matur nuwun, mboten tau nuntut ngoten. Lepas. Jadi dhewe weweh ya lepas, dhewe nampa ya ora gengsi. Mboten. Niki napa? Sing diwingi istilah tidak ada nisbat kecuali kepada Allah. Dan fahum mongko utawi ahli wirai fi umumi auqatihim ing dalem sumrambahe pira-pira wektune ahli wirai wasairi ahwalihim lan sekabehane pira-pira tingkai ahli wirai iku layudab biruna ora padha ngatur-ngatur wala yahtaruna lan ora padha milih-milih wala yuriduna lan ora padha ngarepaken wala yatafakkaruna lan ora padha mikir-mikir wala yang guruna lan ora padha angen-angen wala yang tikuna lan ora padha ngucap-ucap walayap tisuna lan ora padha ngobahno tangan walayam suna lan ora padha njangkahno laku walayata harrakuna lan ora padha obah-obah illa billah kejaba kelawan Allah walillah lan karena Allah. Napa nggih saged pertanyaan mesti ngoten. anane diceritakno mergo enek sing wis iso. Gitu. Itu biasa wong niku lek isih alam layangan. Alam nekeran. Diceritani adu jago lurah, botowan lurah iki gak paham. Nggih. Wong niku lek sing dipikir jek soal mangan ae kurang. Sing penting aku iso mangan cukup. Ora kekurangan kendel gak nguling ngono wis marem. Terus diceritani tentang ham. Ora paham. Iki mboten paham. Oh, apa to ham? Mboten paham. Niku. Panjen wong niku lek alame sik kados kula panjenengan sembarang kalir jek ketok. Sing ketok niku sik napa? Obah-obahe Janaka karo Buta Cakil. Niku diceritani enek jalange gak ero. Mboten nggih, mboten ngerti. Jaya tangkap kula panjenengan kadung kulino ndelok niku sedaya lantaran. Rumang sakniki iki sing nguwahi duit aku iku ya bapakku. Rumangsane kuwi sing gedhekno aku, ngingoni aku mulai cilik sampai gedhe, iso gedhe njedodot, iki sing ngodot ya bapak karo ibu. Sehingga nalika enek uang ditinggal mati bapake ditangisan, tinggal mati ibuke ditangisan. Padahal karo Allah ya dibuktekno. Akeh wong sing ora duwe pak, ora duwe mbok, cul cilik ditinggal mati iki nyatane sukses ya pirang-pirang. Sing ketunggonan pak mbok cul cilik dadi wong gagal iku ya sak jabret. Nggih ta? Nggih. Niku sakjane Allah Ta'ala dawaken dengan bahasa kenyataan. Rupanya dawe Allah niku mboten ngangge huruf kok ngangge kenyataan kok nggih. Ngangge kenyataan. Wane kalamullah niku lek cara ahli tauhid derene bila harfin bila sautin. Mboten kaya jenengan roh putih. Putih nggih. Putih. Niku sakjane upama direkam ya ngomong putih ngoten lho sakjane. Tapi lafal putih sing sampean pahami liwat ndelok tembok niku ndi sing dhisik lan dhisik guru sampean lagi iso bedhek. Nyatane iki padang napa peteng? Padang. Lah. Rasa padang sing sampean tampa. Niku apa enek pene apa enek gene? Sing pundi sing P, pundi sing G lah mboten. Mboten, mboten itu. Ya langsung set. Padang. Ya mboten apa. Lah niku mengke sampean, oh sing sisih napa? Itu lho ku pe padang pe lah sing iki G, sing iki D, sing iki A. Iki mboten saged. Mulane diarani dilalah. Taluke sifat kalam Allah dhateng makhluk niku dilalah. Dilalah itu tegese iso nuduhne. Kemampuan memberitahu itulah kalam. Dilalah kersane Allah, dilalah itu yang menunjukkan kemampuan memberitahu tanpa wuh. Maka tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu bila sampan pas tangi turut dek. Sing kerasa disik dewi lah aku. Gitu. Sinten sing ngabari enak aku sampean. Sinten sing judulnya? Gusti? Allah. Terus Gusti Allah lah judulnya apa ya diejah. No? A, K, U, U, aku. Apa no, betul? Buatnya sekaligus jeglek bleng langsung dari sisi. Dan itu sebenarnya sering terjadi, artinya sering kita alami dan setiap saat kita alami. Sehingga kalau ada cerita tentang nenek uang sing ora obah, ora mikir, ora milih, ora ngatur, ora ningali, ora ngomong, ora kemlawe, ora jangkah, kejobo kelawan Allah, itu sesuatu yang sebenarnya sangat biasa kita alami bersama. Bukan sesuatu yang aneh sebenarnya. Cuma saking bendinane kelakon sampai tangkling. Kecedekan. Jenengan setiap saat urip niku napa nggih kelingan lek urip. Nalika sampean mikul krasa abot niku sampean gak sadar lek sampean niku urip. Ngertine sampean kok abot men lafal urip gak mlebu teng pikiran sampean. Nggih. Nah, nalika sampean nembe kebulet soal-soal duniawi niku sampean lafal Allah kaya kelendran ora mlebu. Nggih, Pak. Walillahi. Nah, jadi illa billah walillah, mereka itu tidak apa-apa kecuali bersama Allah dan kecuali karena Allah. Ngono kuwi apa tah lek ora ngono terus ora ambek Allah apa ngono? Min haitsu ya'lamun. Dari segi mereka tahu. Artinya gini loh. Saya dimaksud lillah billah itu ngerti lek billah, ngerti lek lillah. Ngerti lho. Saat durungin dia ngerti, ya wes lillah. Sampean sing nguripi sinten? Saat durungin sampean jawab muni Gusti Allah, apa sampean urip sing dik mau ora Allah sing nguripi? Gitu gak? Dia tetap Allah. Mulanya sakjane kena apa kok? Bismillah itu tidak diberi taluk bahasane wong ahli nahwu. Kok ujug-ujug dengan Allah, dengan nama Allah. Jenenge dengan iku lak kudu enek pekerjaan sing ngawiti. Aku macul nganggo pacul. Aku mangan nganggo sendok. Aku ndelok nganggo mripat. Kan ngoten. Lah, kena apa kok ujug-ujug bismillah kok gak. Aku muni nganggo asmane Allah. Mergo sak durunge sampean muni bismillah ku wis terjadi bismillah. Dene sampean sadar mudur muni bismillah itu min haitsu ya'lamun. Diarani aku ngawiti kelawan nyebut asmane Allah kuwi ngawiti ngerti. Ora kok ngawiti sampean nyebut saurunge terus asale saurunge pisah kok Allah, terus saiki moro-moro gandeng mbok Allah ora. Karena tidak pernah ada suatu keadaan pun yang lepas dari Allah. Jadi lek wong diceritakne, ora milih, ora ngatur, ora karep, ora mikir, ora ndelok, ora ngucap, ora kemlawe, ora jangkah, ora obah kecuali bersama Allah dan karena Allah itu dari segi pengertian dan kesadarannya. Bukan dari segi kenyataan yang dialaminya. Lek kenyataan yang dialami antara wong sing ngerti karo sing gak ngerti padha-padha diatur Allah. Ngerti lho nggih. Jenengan sadar ya diatur Allah, jenengan gak sadar ya diatur Allah. Tapi dari segi tahu dan tidak tahu tetap gak padha. Mulane njur enten dawuh kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dawuh Nabi Muhammad ora padha. Wong ngerti karo gak ngerti itu gak padha. Dari segi ngerti dan gak ngerti gak padha. Ning dari segi napa sing dialami sakjane padha. Dari segi ngerti yang dimaksud terus pun iki. Ngerti sing billah walillah padahal jare mah gak mikir. Jare gak ngomong kejaba kelawan Allah lan karena Allah. Lah kok ngerti? Ngertine niku hajama. Hajama nyerbu, nyerang, tekot dadaan, bihim kelawan waro'un, waro'un, wong sing ahli wirai ma'u, apa sing teko al ilmu, pengertian lan kesadaran, ala hakikatil amri ing ngatasi sejatine perkara. Ngerti tentang sejatine perkara, nek, aku gak mikir kejoba diparingi mikir Allah, aku gak ngerti kejoba diparingi ngerti Allah, aku raubah kejoba diubah na Allah. Kesadaran itu datang sebenarnya bukan karena dikabari sesuatu. Dia teko, jelek, orang sadar. Lan iku mboten kena ditolak, mboten kena ditarik, dijaluk. Eme-eme yang nadoh. Istilah Imam Ghazali nak ngarani. Salah. Ngadang-ngadang nafahat. Ngadang-ngadang nafahat itu menyiapkan diri untuk bisa menjadi pantulan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fahum mongko utawi wong sing ahli wirai iku mujma'una dikumpulaken kabeh fi ainil jam'i ing dalam kahanane kumpul. Dikumpulno ning jero kahanane makom al jam'i. Niki yen namung isane omong muni al jam'i ngoten tok lho sakjane. Ora kok terus al jam'i iku menungso karo Gusti Allah kumpul iku mboten gak jane. Cuma isane omong ya muni al jam'i ngoten. Kumpul. La yatafarraquna ora padha pisah-pisah sapa ahli wirai. Ima ing dalam barang wa kang utama iku a'la luwe luhur. Walalan ora ing dalam barang fima wala fima lan ora ing dalam barang wa kang utama iku adna luwe asor. Wa amma adnal adna anapun utawi asor asor ing asor iku fallau mongko taiku sallau iku yuwazi'u ngedum sapa Allah hum ing ahli wirai mau anhu saking Allah ngedum sawaban ing ganjaran liwaraihim krana wiraine wong ahli wirai ma'al khibi sertane ngrekso limunazalatis syar'i maring pira-pira nggon temurune syariat alaihim ing atase ahli wirai. Maksudnya terus begitu. Mereka diserang oleh ilmunya Allah. Secara hakiki, setiap sesuatu mereka sadar bahwa itu dari Allah. Dengan Allah. Sampai dirinya sendiri pun masuk di dalam lingkaran prakarsane Allah, kersane Allah, diubahne Allah. Kan jenenge kumpul, Bu. Nah, mereka tidak memisah-misah terhadap apa yang lebih tinggi dan tidak memisah-misah lagi terhadap apa yang lebih rendah. Maksudnya itu sendiri. Wis gak ana pemisah-misah maneh terus dipilah-pilah. Oh, lek iki luwih utama. Lek iki luwih asor, mboten. Kabeh ke Gusti Allah padha dari segi kabeh ke Gusti Allah padha dene kok enek sing asor terus luweh asor iki luweh utama iki gak utama wong padha-padha jengkinge lek salat kok jarene ganjaran lek senam kok ora. Wong padahal salat iku ya obah sing obahna Allah. Senam iku ya obah sing obahna Allah. Lha ngoten lho nggih. Niku mboten kok piyambake sing bagi. Piyambake melu-melu niru-niru kaya sing didhawuhi Allah ngoten mawon. Allah membagi mereka. Ngoten. Allah membagi mereka atas nama sesuatu itu membagi balasan-balasan. Ketika orang yang ahli wirai itu, walaupun menghindari segalanya dari selain Allah, tapi ternyata mereka masih tetap menjaga aturan-aturan syarak. Ngeten? Lah upama iki sing jenin jengking tak penting no, itu ora kok mergo aku melek apa-apa saka jengkingku. Sing jenenge rukuk ning krana panjenengan iki perintah syariat kudu ngene iki. Lah krana perintah syariat kudu ngene iki lah aku terus ngrekso. Ya mene kudu ngene. Nah disitulah maka setelah kita masuk ke wilayah fikih maka yang namanya wara' itu adalah menjaga diri dari keharaman dan menjaga diri dari syubhat. Niku sakjane dunyane ngoten mengko manut syariat. Dan mula Waman utai sapa wong iku lam yakun ora ana iku bi ilmihi kelawan ilmune man wa amali lan ngamale man apa sing ora ana mizanun pertimbangan syariat. Barang siapa yang dia tahu dan dia berbuat tanpa ada pertimbangan syariat, paling tinggi wajib, bawahnya sunat, kira-kira bawahnya lagi mubah, bawahnya lagi makruh, yang paling rendah haram, maka fahuwa mongko utawi man iku mahjubun kaling-kalingan bidunian kelawan dunya. Mergolek wong sing didelok niku namung gelagat dunya tok. Gedang colongan karo gedang leh nandur dhewe padha. Berarti enggak ana sing luwe antep, enggak ana sing luwe enteng. Nggih tok? Nggih. Padha kok. Iki ya kuning, iki ya kuning, padha. Padahal ditimbang sarak sing colongan mesti luwe enteng. Nggih tok? Maksudnya luwe enteng niku harus ditinggalkan. Sing enek manfaate dianggap metu manfaate, sing iso dijukuk manfaate ya sing halal. Nggih ta? Berarti sing luwih ana bobote niku sing halal, sing haram kuwi gak ana bobote. Lho, kok moro iki kuning jur iki kudu tak tinggal mergo enteng, iki kudu tak go mergo iki sing ana bobote abot. Niku pertimbangan syarat. Lah ora padha-padha kok Gusti Allah ya ngono kok Pak. Nggih ta? Nah, mulane wong wirake kuwi ketoke ya kabeh kok Gusti Allah tapi tetep ternyata ya milah. Pemilahan itu bukan kehendaknya dia sendiri, tapi mergo manut Allah. Delok nggih. Mula unsa usah enek sing takok. Kenapa to, Pak? Wong golek bati dodol ki ngrika, regane tumbas ki ngrika, kulaane regane 100. Dibuta teng griya didol 150. Lagi jenenge niku pun nganakno 50 rupiah. Lah kena napa lek utang duit ki ngrika 100. Terus diutang tiyang teng mriki 100, terus kula kan balekno 150 tok terus diarani riba njur niku haram, ora usah takok kene apa. Jarene syariat ngono. Ngerti lho nggih? Ya padha ae to ngono mbok takokne. Kene apa padha-padha irung, padha-padha kentel, padha-padha tangan. Lek sing metune dhisik jenenge kakang, lek sing metune ngguri kok adik. Padahal tunggal wetenge. Iwane aturane ngono kuwi kok ora diwalik. Sing ngguri kakang, sing arep adik. Iki sami mau ta, nggih? Wis kadung ngono kuwi stempel e kebian kok. Halo. Lek sing ngetokno jenenge mbok, sing ditokno jenenge anak. Nggih to nggih? Kok malih sing mbok malati, sing anak sing kualat. Padha-padha nuwun sewu, padha-padha misuh, lek sing misuh mbok kok mandi, lek sing misuh anak kok malah balik ning awake dhewe lho. Ya panjenengan karo syariat karo Allah digawe ngono. Lah nek wis kadung kowe posisine dadi anak. Mbok balik gak iso. Wis mbok genten kowe mlebu wetengku tak tokno ora iso kok. Lha niku pun paten kok. Itu pertimbangan syariat. Maka termasuk perbuatan. Ini iki termasuk perbuatan jane padha. Ngetokno dhuwit kok sak. Diwehna wong. Nggih, kok njur iki jeneng zakat kok dadi hukum wajib. Lek iki jeneng sedekah kok dadi hukum sunat. Nek wajib kok malah penting bobote akeh, lek sunat kok rada enteng ditinggal oleh. Enteng to nggih? Enteng itu nimbangnya pakai apa? Pakai syariat. Barang siapa yang menimbang amal, melakukan pengetahuan, kesimpulan kesadaran dan perbuatan tanpa pertimbangan itu, maka dia terhijab oleh dunia itu sendiri. Berarti dia tidak bisa melihat yang gaib berupa hukum itu sendiri. Gaib yang paling cedek gak paham. Kenapa? Hukum itu lah gaib. Iya kan? Iya sih, rupanya haram itu rupanya. enek jele colongan sak kintal karo jele weh-wehan sak kintal. Bobote padha nggih. Lah kok nek sing haram kok dadi haram, sing apa colongan kok haram, lek sing weh-wehan kok halal. Itu lalu mengapa lalu ada kalau haram kita selalu enggak berani. Kalau halal kok wani nggowo mulai. Itu pada hakikatnya adalah pertimbangan-pertimbangan gaib. Mizan. Ya, mizan sing menurut saya, dan itu gaib yang paling dekat. Barang siapa mengabaikan mizan ini dalam pengertiannya, mengabaikan mizan itu dalam pelaksanaannya, artinya apa? Alah, podoe, dele, podo sakit, ale, ya wis. Berarti dia enggak punya pertimbangan, maka dia terhijab oleh dele itu sendiri. Ngerti lagi ya. Au masrufun utawa den engokaken bidakwan kelawan ngaku-ngaku utawa ya senajan percaya tapi nekat mergo dhek ngaku-ngaku la iki cekku padahal jane ya ora wong kaya rakyat akeh wis dikorupsi bangsa dikorupsi terus dhek tuku-tuku apa-apa kan ngaku iki dhuwit iki. Dia terpalingkan ke sana. Bami rasuhu. Pol-polane pol. Bami rasuhu utawi hasil warisane. Maniku atta azuzu gumedye. Likholkihi maring makhluknya Allah. Mereka pol-polane pol ngaku-ngaku duwe. Gak duwe ngaku. Duwe. Itu pada soal contoh barang mawon. Apa meneh? Soal perilaku. Wah. Weweh niku lak mulya ta. Samane iso weweh niku sakjane kemampuan weweh iku kaya sapa? Lah kok samane nakoni? Apa ora jenenge nyolong? Ora melok duwe ngaku-ngaku. Iya ta? Lah niku mengke itu pol-pol samane kaya terus ita itu ngoten niku. Ora melok duwe kok nganggo nyuruh ngaku-ngaku. Kok ganteng men kan? Duwe mobil anyar. Aku kok wis oh, akhirnya pol-polane ita itu gak ro lek kuwi kaya juragane kon ngumbah ngene sakjane. Wal istighbar lan bajur gumedhe alami slihe ing atase sepadha-padhane man sing berat wadzullatu lan banjur dadi ino alallahi ing atase Gusti Allah bi amalihi kelawan amale man. Nek wong sing model ngoten niku ngamal senajan apik berjasa itu kabeh sing bangun aku yatim piatu iki sing nanggung aku iki enek madrasah sakmene iki sing ngatur aku dadi lha jenenge mboten nganggo pertimbangan to wong ora melok duwe kok diakoni yo senajan ketoke gedhe niku munggu Allah dadi ina mergo napa maling ngaku-ngaku niku wae. Kamelok duwe ngrebut niku lak jenenge aku. Fahadza wal khusranul mubin. Fahadza mongko utawi iki pengakuan wa ya hadza iku al khusranu. Al khusranu kerugian kapitunan al mubin kang pertelo. Wal ya'dzu billah. Wal ya'dzu utawi bisane kareksa iku billahi mung kelawan Allah al azimi kang maha agung nindalika saking mengkono-mengkono kerugian. Nuwun sewu ngeten lho nggih. Ipe nak enak ni kan? Saja ni menunggu gambaran ni apa sih saja ni wirai sih bulat-bulat diomong ni kau yang ngetik kau bulat-bulat tapi angin-angin. Sing ben sing pen itu jane sampaian dari menungso aku joketok. Sing ketok bingung sih lah. Paham ke? Sing ketok ben tetap Gusti Allah. Menungso iki panggah ora ketok. Ketok karo gak ketok ora berarti ilang. Nah, Bu, jenengan nate ndamel Nagasari. Cara ngriki nggih Nagasari. Nggih Nagasari. Nagasari niku dibuntul godhong nggih. Niku maknane lha ya glepunge ben ora ketok. Heh. Nagasari sing paling apik niku Nagasari sing glebunge mencret-mencret metu apa sih? Napa sing rapet glebunge mboten ketok? Rapet. Jareken glebung. Lah iya, wong sing sakjane sing arep dipangan iki aku. Kok sing disugu-suguno ning dhuwur piring sing ketok pandah godhong ae. Tak metu aku mboten. Kira-kira enek glepung sing kesusu metu ket kok dandang wis kesusu metu. Dulu aku Nagasari dudu godhonge sing Nagasari. Kira-kira engko sida disuguhne napa mboten? Nggih ngoten niku ngamal niku nggih ngoten. Maka yang namanya wirai itu sebenarnya menghindari. Jangan sampai glepung sampean niku moncrot-moncrot. Wis penak ayo ngoten lah. Aja sampai glepungi moncrot-moncrot. Senajan sampean ketok ngamal, ngamal iku bungkus saking Allah sing dienggo bungkus sampean. Biar ngamal itu sendiri yang nampak. Sampean jangan melok-melok nampak. Ngoten, sakjane intine namung ngoten iku tok. Paham nggih? Nek sampean dadi mbako kok marok pengen tampil sendirian, ngetok-ngetok oleh dadi mbako jenenge utis malah. Tapi lek sampean betah ning jerone bungkus dan garam napa, di Samsu napa, wis mirak napa-napa. Justru sifat bakone mboten ketok. Sing ketok godang garme, sing ketok wis mirake ben ben kuwe sing ketok ben melok larang. Nek sampean dadi mbakku tok tampil-tampil ngono iku lho aku mbakku, aja niku anu lho. Masa godang garme kuwi mbakku kaya aku ngene iki lho. Ala ora payu sampean. Ngoten. Mulane wal aqyas utawi wong kang pinter. Iku ya tawarrauna padha wirai sapa aqyas an hadzal wara saking iki wirai. Lho nggih. Wirai sing model namung menghindari haram, menghindari syubhat sing pol-polane pol niku mengke terus semuci suci gumedhe karo wong. Nggih ta nggih. Niku wong sing ahli wong sing pinter mboten purun. Iso ngibadah, njur malah ngibadah nggo nyombongi wong. Iya kan ya? Nah, justru dia akan wirai kepada pengakuan ibadah itu sendiri. Ngaten. Sampai lek pengakuan tidak mengaku ibadah itu nanti jadi sesuatu trademark, menjadi suatu sesuatu yang menjadi orang mulia. Niku wong sing pinter tenan ya mak. Ya tetap akhirnya tampil apa adanya. Jadi itu suatu masa ini kan bergelombang itu. Maksudnya gitu. Contoh nih, wong sing paling dimulyakna wong, wile lingkungannya lingkungan dunia, jebiar dunia, ya wong sing mewah-mewah. Tapi lek lingkungan gon santri-santri, sing memang ahli zuhud, ngenale wong ahli zuhud, niku semakin wong niku sederhana. Semakin ngelutuk, semakin desa, semakin dimuliakan. Nah, wong sing wirai, mboten purun terjebak atribut. Dan, terus kok terus, kenapa tuh yi? Biane kok di gamel mewah-mewah. Ora kok mergo mewah-mewah pengen enak-enakan mewah iku ora. Tapi kenapa? Ben ora kat. Tut ngaku-ngaku wirai kaya uang-uang sing ngomong elek-elek ni. Mereka kadang enak uang ngomong sengaja dielek no. Ben ketok leh wirai. Mereka wirai tidak masuk dalam nuraninya, tapi wirai masuk dalam mereknya saja. Ini kok bisa jebak loh. Iya kan ya? Sakit jebak. Karena wirai itu sebenarnya sesuatu yang namung sekedar napa nggih wirai niku sekedar ikhtiar dan ikhtiar kengati-ngatian ning suwe-suwe niku dadi merek. Nah nalika dadi merek niku nguatiri. Mek ketoke wirai tapi napa malah ora wirai. Alah, kula mboten saged napa-napa kok. Iku sedaya lak kraton Gusti Allah. Munamuni ngono kuwi maknane wong liya ben wah, lho wong wirai. Lho ben malah ngono malah anane. Nggih to nggih. Ah, mboten usah, mboten usah repot-repot. Lah apa muni ngono iku lah apa? Apa lek kowe muni mboten usah repot-repot terus dianggap kowe terus wong ora patek ora ora ngangel wong. Wong nyatane sing duwe malah kadung kangelan. Wis ora usah gawe-gawe basa-basi itu enggak perlu. Ya wis lah disuguhi, nggih matur nuwun. Ngono malah penak malah. Nggih ta umume wah mboten usah repot. Akhir lah ta mung umume. Enggak ada nilai to jenengan muni ampun repot-repot ngono ku terus maksudnya apa jajan? Kan? Apa le sampean ampun repot-repot terus di rumah leren dadaan ora repot ya ora. Kan? Gitu kan ya? Lah ini akhirnya kalau macamnya terjebak gak jadi. Jadi kata lakon sing model ngeten niku kata. Zaman rumien ya, zaman rumien niku enten ahli tasawuf niku sing gak ada laku model laku latihane untuk zuhud. Niku lek teng pundi-pundi klambine tambalan. Mergo umumnya wong nganggo klambi tambalan niku lek terus isin. Terus minder, terus ngerosok mboten direken wong lak ngoten lho. Tapi akhir-akhir itu berbalik. Mergo sesuk wong duwe penganggep wong kok wani nganggo klambi tambalan, itu berarti orang itu hatinya tegar. Lah ngono perlu dihormati wong model ngene iki lah. Akhire terus sing liya-liya do niru-niru nganggo tambalan kabeh. Denggeh. Mulane napa-napa sakjane ora usah ngowo-ngowo ya, tetep biasa-biasa saja. Biasa ngoten lho, maksudnya wis ora usah digawe-gawe. Kemonceren ya ora usah, teng lutuken ya ora usah, wis wajar. Enggak dibuat-buat, tampil apa adanya. Bukan berarti mengada-adakan kesederhanaan juga jangan. Lalu menutup-nutupi kesederhanaan juga jangan. Ya, menutup-nutupi kemewahan juga jangan. Mengada-adakan kemewahan juga jangan. Jadi kalau nyatanya kalau duwe mobil, ya gak apa-apa tau duwe mobil itu gak apa. Ora masalah. Duwe mobil kok isin. Jadi wong kiai duwe mobil berarti ora zuhud. Lah nyapa kok mikire ngono? Apa zuhud itu soal penampilan atau zuhud itu soal tatanan hati? Jadi wirai itu wirai tatanan hati. Duduk wirai bentuk operasional lahir. Dan meskipun zaman omae apik, mobilnya pirang-pirang, ati sampean niku pomo ditinggal mobil yo ora gelo, ketekan mobil yo ora neko-neko. Ora masalah. Wong ati sampean wis kabeh nganggep kabeh iki mung lakon saka Allah. Aku sak germo ditampilno Gusti Allah. Jadi pertembangan namung niku tok kok. Lek mboten ngoten mungkin sampean lah ketekan mobil dadi sombong, kelangan mobil dadi rendah diri. Lek rendah hati api nggih. Merendah diri terus minder. Biasane ana oleh arisan utawa becek delok nganten gulange keroncongan. Bangsa saiki delalah karo gusul diparingi coba, bujute loro, gulange didoli kabeh entek lho, duwe ra wani, becek gak wani. Lah apa katik ngowah-ngowahi ngono? Ora usah lah, yes. Apa enake ngoten mawon. Ngaji rawane mergo lek dipikir-pikir. Ora duwe kalung. Mergo dhewe ngenane sik poso tanggal 6 iku kalunge isih bangsa iki arep bodho dirayu bapake. Dolae kalunge Bu nggo badan. Saiki malah ora ngaji. Mula niki enten pedoman malih. Wa man utahe sapa wong iku lam yazdat ora tambah. Bi ilmihi kelawan ngelmune man wa amalin amale man ora tambah ihtiqaron ing oleh ngasoraken li nafsihi maring awake man waftiqaron lan oleh butuh ila rabbihi maring pangerane man wa tawadduan lan oleh andap asor bi khalqihi maring makhluke Allah bahwa mongko taiman iku halikun rusak naudzubillah. Jadi intinya teman iku sampean melok ngaji, yo aja ngenyek sing ora ngaji. Ngerti lho maknane. Sampean budal ngaji aja ngenyek sing ora ngaji. sampean tambah pengertian, tambah ngamal, aja mundak ridho terhadap nafsu ini yang malah ngeremeno nafsu. Sopo sing ilmune tambah, ngamale tambah, kok ora nambah rumongso asor nafsune, ora tambah butuh marang pangerane, ora tambah tawaduk marang makhluke Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu mengalami kerusakan kerohanian. Mula fasubhanaman qoto akasiran minas salihin bisolahihim an maslahatihim kama qoto akasiran minal musidina bifasadihim an mujidihim. Maka maha suci Allah memang sangat mengherankan. Allah telah memutuskan banyak orang soleh dari kesolehan mereka sendiri. Mereka tidak sadar kalau mereka soleh. Itu maksudnya. Mereka itu soleh, tidak rumong soleh, soleh. Mereka apa? Dia selalu mandeng. Gusti Allah yang nyoleh nanti. Sebagaimana juga banyak orang yang rusak. Dengan kerusakan mereka, dia tidak sadar bahwa itu merusak. Karena dia lupa kepada Allah yang menciptakan mereka sendiri. Na'udzubillah. Mugi-mugi, kalau panjenengan sudah dipunparingi keselamatan dening Allah, ampun ngantos kebujuk, keblowok-blowok, lampah sing ketoke apik ning ternyata dadi hijab, lampah sing ketoke menonjol ning sakjane malah ngedohno kula panjenengan, ngadohaken saking Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Monggo kita tutup kan itu mas sarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tabaraka ala sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi namahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.